السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بباب جديد وهو باب الرهن. باب الرهن بفتح الراء، dengan difathahkan ra'nya dan disukunkan ha'nya. Wa huwa lughatun, dan itu adalah satu kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya subut wa dawam. Dibaca ar-rahnu, atau idza sakanta, kalau engkau jazmkan menjadi rahn. Maknanya subut, tetap dan terus menerus. Maknanya tetap dan terus menerus. Itu makna secara bahasa, lughatan. Fa'akhadha ma'nahu syari'i min hadha. Maka diambil makna syari'inya dari makna bahasanya. Yaitu libaqaihi wastiqrarihi indal murtahin. Tadi rohan maknanya tetap dan terus menerus. Secara syar'i, sesuatu yang dijadikan jaminan karena dia akan terus tetap dan terus menerus dipegang oleh sang murtahin. Maka kalian harus tahu tiga kalimat: ar-rahin, wal-murtahin, war-rahin. Wahid, isnin, talata. Rahin, yang berhutang dengan memberikan jaminan. Murtahin, yang meminjamkan dan memegang jaminan. Warrahan, jaminannya. Baik. Idan, ma huwa ta'rif ar-rahan fi istilah asy-syar'i? Ja'alu Al-Ghubar, ma tantahi. Debu enggak habis-habis. Ja'lu malin tawthiqatan bidainin yastawfi minhu aw fi thamanihi in ta'addara al-istifa min dhimmatil gharim. Definisi rahan secara syariat, sesuatu harta yang dijadikan sebagai jaminan, tawthiqatan, sebagai jaminan atas sebuah hutang bidainin, yastawfi minhu, yang dia bisa menunaikan daripadanya. Minhu min aina? Min hadal mal. Min hadal mal. Berarti saya ulangi, dijadikannya satu harta sebagai jaminan atas sebuah hutang yang bisa dibayarkan daripadanya, au min samanihi, atau dari harganya. In ta'addara al-istifa, kalau tidak mampu membayar dari tanggungan yang berhutang. Paham? Bisa diulang? Ah, diulang. Aku yang diberikan sebagai jaminan dari sebuah hutang yang bisa ditunaikan darinya. Cair, betul. Terus? Apabila tidak mampu membayar hutang. Tadi bayar darinya atau dari harganya. Terus, jika tidak mampu bayar hutang, min dimmatil gharim, sisa sedikit. Jika tidak bisa membayar hutang tanggungan yang berhutang. Baik. Tawsiqatan adalah jaminan yang membuat orang menjadi siqah. Kalimat tawsiqatan dari kata siqah. Saya pinjam pada kamu, kamu bisa bayar enggak? Nanti enggak akan bisa bayar kamu. Besar sekali loh itu. Saya ingin orang tadi percaya kalau saya bisa bayar. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Cara pertama, tulis hitam di atas putih, dan itu tanggungan saya dan keluarga saya sepanjang masa. Jadi nanti warisannya warisan hutang, bapakmu punya hutang sekian. Bagaimana? Masih percaya atau belum yakin, belum percaya? Cara kedua, saksi-saksi. Masih belum yakin dengan saksi-saksi? Kafil. Apa kafil? Penjamin. Ada orang yang kaya, saya yang jamin kalau dia bakal bayar. Kalau dia gak bayar, kamu yang bayarin. Siap. Artinya apa? Ada kafil namanya, penjamin. Ada yang keempat, bahwa kalau memang saya tidak mampu bayar, barang ini akan saya jual di atas apa yang saya hutang padamu. Kalau memang gak bisa bayar, akan saya jual ini untuk bayar kamu. Itu emang punya siapa? Punya saya. Nanti ketika mau bayar, ini sudah hilang, sudah kamu jual. Pegang olehmu, kata yang berhutang tadi kepada al-murtahin. Pegang olehmu sampai saya bayar. Maka benda ini dipegang oleh al-murtahin, berlian tadi, sampai bisa bayar. Kalau bisa bayar, kembalikan berliannya. Kalau gak bisa bayar, berhak sang murtahin untuk menjualnya, dan kemudian ketika laku sekian, dipotong untuk bayar hutang, sisanya kembalikan. Paham? Bukan artinya ini hilang buat dia, enggak. Dilelang. Kenapa harus dilelang? Tidak dijual biasa saja. Kalau dilelang itu, orang-orang akan berlomba-lomba menentukan harga, maka pada ujungnya akan berakhir pada harga pasar. Kalau lelang itu jujur, akan berakhir pada harga pasar. Tidak terlalu mahal seperti keinginan dia, tidak terlalu murah seperti keinginan dia. Ini laku paling cuma sekian. Yang ini mengatakan lebih tinggi lagi. Kata siapa? Itu bisa 10 kali lipat dari itu. Dalam. Kamu diam. Tawarkan ke pasar. Siapa yang berani beli ini, berapa beraninya? Saya berani 10. Saya berani 12. 13. 20. Oh, berarti memang harga ini mahal. Saya berani 30. Saya berani 40. Masya Allah. Laku 40 miliar misal. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan. Maka benda inilah yang dikatakan dengan rahan. Benda inilah yang dikatakan rahan sebagai tawsiqatan. Sebagai tawsiqatan. Boleh apa enggak boleh? Jaizun. Huwa jaizun bil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas sahih. Dibolehkannya meminjam dengan jaminan itu dibuktikan dengan dalil-dalil dari kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Qiyasus sahih. Amal kitab fa qawluhu ta'ala. Adapun Al-Quran maka disebutkan dalam ayatnya wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika kalian di atas safar wa lam tajidu katiban, kamu sedang safar, enggak ada yang bisa nulis. Tadi sudah kita sebutkan berapa cara untuk membuat orang yakin. Satu, kitabah. Dua, naam, syahadah. Ini dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah pada ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Satu lembar, satu ayat. Syahadah. Syahidain. Yang ketiga, kafil. Penjamin. Yang keempat, rahan. Ini semua tariqatut tawthiq. Tariqah at-tawthiq. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Ini yang pertama. Bagaimana kalau tidak ada fasyahidaini min rijalikum au farajulun wa imra'ataini, satu laki-laki, dua perempuan. Kalau enggak ada juga yang menjadi saksi, hanya berdua dalam safar, saya pinjam. Saksi enggak ada, nulis enggak bisa. Dah, ini pegang, milik saya. Maka kata Allah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Maka jika kalian safar dalam keadaan kalian tidak memiliki penulis, maka tawsiknya dengan rihanum maqbudah, dengan jaminan yang dipegang. Maqbudah, dipegang. Itu dalil dari Quran. Wa amma sunnatu, adapun dari sunnah, fakathiratun, maka sangat banyaknya. Wa minha ma fil Bukhari, di antaranya apa yang dalam riwayat Bukhari dari Anas, qala walaqad rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin. Riwayat dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari, walaqad rahana an-nabiy, nabi telah menggadaikan baju besinya dengan gandum. Tapi sama enggak gadai dengan rohan? Ya sama. Ya. Kalau kamu pinjam kepadanya dengan menitipkan ini sebagai jaminan, artinya engkau menggadaikan. Nih, pegang barang saya pinjam sekian. Kalau saya enggak bisa bayar, jual barang ini dengan harga pasar. Baik, bagaimana mencari harga pasar? Dengan dilelang. Tapi kembali kepada kitab. Dalil ketiga, bukan hadis ketiga, dalilnya sangat banyak, hadisnya sangat banyak. Satu dari ayat, satu dari hadis, satu dari ijma. Wa amma ijma, ajwal muslimun ala jawazih. Sejak dulu zaman sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in, mereka sepakat bolehnya meminjam uang atau meminjam harta dengan jaminan barang. Wa in ikhtalafu fi ba'dhi masailihi, walaupun ada sedikit perbedaan pada beberapa masalah, tetapi inti pembolehannya sama, sepakat, ijma'. Kama anna al-hajah da'iyah ilaihi, sebagaimana hajat manusia juga memanggil atau mengajak kepadanya. Dalam kebanyakan muamalah-muamalah, idbihi yahsul tawthiqah wal istifa, karena dengan jaminan tersebut akan bisa terjadi kepercayaan dan juga bisa terbayar hutangnya. Tawthiqah, percaya karena ada jaminan. Istifa, karena jaminannya bisa dijual. Maka bolehkah jaminan itu dengan makhluk hidup? Makhluk hidup yang bisa dijual apa? Kambing. Nanti kalau mati bagaimana? Siapa yang berhak? Yang ngasih makannya siapa? Akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Sehingga para ulama akan membahas nanti syarat-syarat yang bisa dijadikan jaminan. Sebab kalau jaminannya adalah sesuatu yang harus dihidupi, berarti nanti orang ini akan rugi. Mengapa rugi? Harus memberi makan kambingnya terus-menerus. Atau kalau sawah, ladang, harus menyiraminya, memberi pupuk, dan memeliharanya sepanjang masa. Itu rugi. Tapi ada yang sebaliknya, rahin yang rugi. Seperti jaminannya adalah pohon berbuah, maka sepanjang masa, selama dia belum bayar, buahnya diambil terus sama al-murtahin. Ini akan rumit jadinya. Sehingga disebut dengan mal, mal yang dalam keadaan tidak berubah, tidak bisa busuk. Masa jaminannya kue, tapi ini harganya mahal, sekian, bisa 500 ribu. Ada bolu yang harganya masya Allah mahalnya. Baik, apakah bisa jadi jaminan? Tidak bisa, dia rusak. Apalagi tidak seperti tadi, harus kita memeliharanya, harus kita enam. Benda berharga yang terus awet harganya, seperti tadi berlian atau cincinnya atau baju besi, enggak berubah dia. Baik, atau barang-barang yang ada harganya sesuai dengan pinjamannya atau lebih. Sesuai atau lebih, enggak boleh kurang. Karena jaminan, kalau kurangnya tidak menjamin namanya. Baik, maka hajat manusia padanya masah. Amma faidatuhu fakabirah, adapun faedahnya sangat banyak sekali. Li'annahu minal wasa'iq allati yahsul minha al-istifa. Faedahnya sangat banyak karena dia dalam keadaan merupakan wasa'iq, wasiqah, sesuatu yang membuat kepercayaan dan juga akan membantu pembayaran nantinya. Inda ta'adzuri dzalik, kalau dia tidak mampu membayarnya, minad dimam, dari jaminannya, dari tanggungannya. Wa yu'man bihi min ghadril madin, dan juga aman dari kecurangan yang berhutang. Aman dari kecurangan orang yang berhutang. Ghadr itu terjemahannya apa? Apa bahasa Indonesianya ngemplang? Tahu ngemplang ya? Enggak mau bayar hutang. Bahasa Indonesianya apa? Berarti bahasa daerah lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Bahasa daerah mengatakan ngemplang, artinya dia tidak mau bayar hutang. Itu qadar namanya. Aman, kalau engkau tidak bayar hutang kami akan jual, selesai. Aman dari kecurangan atau qadarnya orang yang berhutang. Wa yasul bihil itmi'nan, dan akan didapatkan ketenangan. Lidda'in min madinihi, ketenangan orang yang dihutangi terhadap orang yang berhutang akan tenang. Baik, pertanyaannya sekarang, katanya dibangun di atas empat sumber hukum. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Quran sudah disebut, sunnah sudah disebut, ijma sudah disebut. Mana qiyasnya? Aywa. Qiyasnya adalah hajah. Bahwa semua hajat-hajat manusia tidak ada yang dilarang dalam Al-Quran dan sunnah. Maka dikiaskan dengan hajat tersebut, ini pun tidak dilarang. Karena itu hajat manusia. Maka dengan akal yang sehat, dengan qiyas yang sahih, dengan ijma, bahkan dengan dalil dari Quran dan sunnah, rihan adalah boleh, jaizun. Nah, mu'akmal at-tawsiq atau akmal at-tawassuq idza qubid ar-rahn indal murtahin. Dan paling sempurna dari jaminan adalah dengan memegang benda atau harta sebagai penjamin pada murtahin. Awil adl ladzi yarda ar-rahin wal murtahin, atau yang seperti itu, yang seimbang dengan itu, yang diridhai oleh rahin dan murtahin. Wa baqa'ahu biyadihi, dan tetap berada di tangan murtahin sampai bayar. Maka jangan lupa rahin, murtahin, rahan. Jangan tertukar. Apa yang menjadi jaminan? Yang diridhai oleh kedua belah pihak. Tidak menambah hutang dan tidak mengurangi hutang. Karena ada jaminan yang menambah hutang. Seperti tadi. Jaminannya adalah hewan yang akhirnya dia harus memberi makan. Berarti hutangnya bertambah. Hutang kamu sekian plus saya ngasih makan kambingmu sekian. Atau berkurang. Seperti dia mendapatkan keuntungan. Khawatir jatuh dalam riba. Pokoknya, selama saya belum bayar, motornya pakai olehmu, bebas. Dapat keuntungan enggak? Dapat keuntungan dia. Bukan hanya jaminan, bukan hanya ketenangan bisa dibayar, bukan hanya itu, tapi dia bisa menggunakannya. Masya Allah, nikmat. Bolehkah? Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, bahkan ijma para ulama juga sepakat, karena kalau riwayatnya ada perbincangan di kalangan para ulama, tetapi para ulama ijma membenarkan hal itu. Kullu qardin jara fiha naf'un fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan keuntungan maka dia riba. Kalimat jara fiha naf'un bisa berupa uang, bisa berupa tenaga, bisa berupa keuntungan pemakaian tertentu dan seterusnya. Sehingga mencakup bukan hanya riba dengan tambah uang saja, tapi keuntungan dengan bisa naik motor terus-menerus padahal dia enggak punya motor. Loh, motor siapa? Anu, jaminannya si fulan, katanya suruh pakai sampai bayar. Berarti ketika dibayar 100, dibayar 100 plus dia bisa naik motor kemana-mana. Keuntungan bukan? Nafun. Tak boleh. Atau sebaliknya, yang dirugikan yang ini. Seperti tadi. Baik, kalau ada seorang yang berkata, saya pinjam uangmu dan selama saya belum bayar, saya siap untuk bekerja di tokomu sampai saya bisa bayar. Gratis. Yajuz sama yajuz. Juga gak boleh. Mengapa? Nafa. Itu manfaat. Kembali kepada ijma tadi. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua utang piutang yang memberikan keuntungan, walaupun keuntungan jasa, maka itu riba. Kamu simpan hartamu di toko saya, saya akan korting. Boleh enggak? Toko online misalnya ini yang sekarang banyak terjadi. Kamu simpan uangmu di sini sebanyak-banyaknya, maka ketika kamu butuh apa saja kami akan kirim. Dan kami akan korting sekian persen. sama keuntungan di korting dan keuntungan diantarkan karena kamu menyimpan uangnya di sana. Sesungguhnya menyimpan uang di sana sama saja dengan meminjamkan uang pada mereka. Sahih? Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Fa illam yasul qabdah, kalau tidak bisa digenggam. Farahnu sahihun lazimun. Walakinnahu naqisul faidah. Kalau jaminannya tidak bisa digenggam, memang boleh, artinya jaminannya sah, sah-sah saja. Walakinnaqisul faidah, tapi faedahnya kurang. Maka Allah katakan rihanun maqbudah, yang bisa digenggam. Lihat ini. Rumah saya besar kan? Kalau enggak bisa dengan saya jual. Bagaimana? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja jaminannya rumah, tapi harus digenggam. Bagaimana caranya? Masa rumah digenggam, sertifikatnya di tangan saya. Begitu. Paham ya? Bisa digenggam. Kalau enggak digenggam, oh enggak bisa. Ya boleh sih boleh. Udah jangan lupa ya itu. Nanti kalau anu dijual ya. Iya. Faedahnya kurang. Masih kurang meyakinkan. Qalilu samarah, buahnya juga sedikit. Ini faedahnya sedikit. Wa qad arsyadallahu ila akmalil halat. Allah telah mengarahkan kepada keadaan yang terbaik, wa usaquha, dan yang paling terpercaya, yaitu rihan maqbudah. Rihanun maqbudah. Jaminan yang bisa dipegang oleh sang murtahin. Demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Baik. Tafadhul Al-Baqarah. Kalian hafal surat Al-Baqarah? Baik. Paling tidak ayat ini kalian hafal. Cuma satu lembar. Cuma satu lembar. Satu ayat saja tentang idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Atas fiatul qadar barakallahu fikum wa hada waqtu rahatikum, sehingga menjawab pertanyaan akan memakan istirahat kalian. Bukankah lelang tidak diperbolehkan karena termasuk bai'ala bai' akhi? Berbeda bai'ala bai' akhi. Bai'ala bai' akhi adalah ketika seseorang sedang tawar-menawar, kamu ganggu dia. Saya aja yang beli. Nah, nawar berapa? 10. Saya bisa sekian. Tapi kalau lelang penjualnya yang menawarkan tidak membuka harga sama sekali. Tidak membuka harga. Silakan siapa yang berani. Dan itu barakallahu fikum justru sesuatu yang bisa mengetahui harga pasar. Masyarakat beraninya berapa sih? Begitu. Ini berbeda barakallahu fikum dengan bai' ala bai' akhihi. Nakta fi hadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.